Oke, semoga Kang David yang di belakang nggak boleh tawuran ya. Belakang pagar maksudnya. Penontonnya ada di luar. Biasa secinta, satu sepinta, jangan terlalu mengekang rasa. Karena kalau sasu bilang, satrakan berpindah karena susah ya. Jangan kau berulah, satrakan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau sasu bilang, satrakan berpindah karena susah yang. Dan ini tentang hati, jadi pikir kembali. Janji tak mungkin ku ingkari karena tak kabari. Kasih kau curiga berubah, kini kau berbeda. Ikatku kuat atas nama cinta, kau paksa masalahnya. Biarkan cinta tumbuh dan resah melengkapi. Datang dan tinggalkan lara, cintaku tak bersuara. Coba kau paham, jaga hati ini, ku tak mendua, ku berhenti mencari ini hingga nanti. Thank you.